Mas Idris lo esok-esok, parek esok nang digugah karo Mbak. Siapa? Mbak Wedok. Mas, wis esok subuh, cengkelak tangi. Kenapa, Dik? Njaluk imbu. Wong subuh kok njaluk imbu. Nek wis oleh 3 tahun, apa maneh katik sing wedok wis balak-balik mana? Saulan pisan nih lo kadang rong karuan. Tak kok nosing sepuh-sepuh. Kadang lo sampai ngiling no. Pak kok lali pak? Alah yaudah sepurane aku lali. Rugi leh kuwedaan pak. Mergo pancen mundak buri mundak gak enak. Lek nikmat akhirat mboten. Nikmat akhirat nih mundak buri mundak enak. Binjing mangan nonggone akhirat tambah buri tambah enak. Bojo nonggone akhirat tambah enak. Bertigae perawan maneh. Pemane sing jenenge widodari ayu kulite transparan umpama ngombe kopi kelenyer ketok teko nggone kene ne saking ayune gak ono widodari curekan gak ono widodari pilek barengi gak ono mergo nang swarga gak ono dodol budrek bojo nggone akhirat niku sumpen bertigae perawan maneh tambah enak tambah peret tambah singset tambah rapet ngoten lha nek bojo nang donya kan mboten bertigawe mudak longgar, mudak lodok, nyenyek ton, mudak buri, mudak gak enak. Lu uang nanggonin dunia lah mono, uangi soyo suwe, gak lanangi gak wedok, soyo elek, suwe tuwe, motone belek, raro tembelek, untuk nentek, rata das rempaye, gelek lorot dengke, nek melakun daye, terus mate. Tapi uang nanggonin akhirat no swargo binjeng boten. tambah ganteng sing wedok ya tambah ayu nang kau gedhi suwidak dira kira-kira ya 35 meter rong cagak telepon nah wong sak mono dhuure nang gedene terus sak pira nang terus jempolane sak pira sampean ora usah mikir macam-macam ning kono ana panitiane dhewe dadi ojo krana nuruti syahwat gak bener umpama sampean nikah dadak krana rupa mergo gantenge, mergo ayune, alhamdulillah iki karo-karone wis pas. Jarene Pak Soleh mang nganten lanang sak wedoke padha karo tumbu oleh tutup. Mergo nek tutupe tambah kegeden. Sing lanang nek kok ngiringan kaya Haji Mas Said. Nek kok mburi kaya Datuk Maringgi. Sing kaya wedok ya kaya Tamara Blessingki nek kok ngarep. Bareng komburi kaya nini pelet ora patek ketok nek umpama sampeyan nikah dadamek krana rupa kliru ganteng ayu lan elek wi relatif ayu munggo kula dereng karwan ayu munggo sampeyan ganteng munggo kula sampeyan durung karwan ngarani ganteng tur ganteng ayune wong wi bertahan sak pira suwene notok 10 tahun nek pancene tujuane krana ganteng lan ayune kok nek wis tuwa ilang gantenge ilang ayune entek senenge isok bubrah rumah tanggane walaupun kula aturaken wong iki mundak mburi mundak elek nalika sek enom ngene iki manten wedok mesem ngono ae wong lanang dilirik ya iso kelothekan brengose jajal bareng wis tuwek somben guyu ngoco lewedi dhewe nek pancene krana rupane somben nek wis tuwa rumah tanggane iso bubrah tur nek kita angen-angen sing jero hadirin padha-padha duwe bojo ki enak elek-elek timbang duwe bojo ganteng timbang duwe bojo ayu kepikiran calahe Mas Idris golek bojo ayune ngono kepikiran metu sak metu kuwatir digodho wong kuwatir disenggol wong kuwatir didemek wong jajal kenyone bojo elek-elek metu dhewe Kang Idris bojone mbok jarno nang ngene pasar dhewe alah jarno sapa sing doyan wong curuhe ra ngambus enteng nek bojo ayu tambah kepikiran ra karo-karowan tur bojo ayu ngono Mas Idris ragate larang wong wedok model kaya ngene iki sampo paling ora pentin natur sabune look paling ora wedake isek pon pixi ana sing padat ana sing cair ana sing serbuk isek nukokno lulur benges celak apa iki jenenge sidu lulur hand and body lotion parfum kosmetike larang-larang pembalut wanita nek wong model ngene iki njaluk sing bersayap jajal kene nek bojo elek-elek sampo ya cukup merang wedak oka nek perlu diparutno gendeng butuh celakan cawisi areng ape bengesan rambakno godhong jati pengen wangi, ra usah tuku minyak wangi, labur kemangi. Pembalut wanita gak perlu sing bersayap larangan suwekno katok komprangi bae wis dadi. Soomben nek ditinggal mati, nek bojone ayu ganteng, tangisan. Wong wedok ndek bojo Mas Idris ganteng tinggal mati, ya ora karo-karowan leh nangis. Pirang-pirang ulan ya sik kepikiran mergo bojone gak ganteng. Dajal nyumpamane bojone nang welek cilik ndik metekel jembure sampune pawengok ra gebleg dhuwit nang ngentutan pisan. Nang mati paling wong wedok mek innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mati ya wis. Paling ya mek ngono tok. Bapak Ibu kang dipun mulyakaken dadi gak bener. Nek kita angen-angen sing jero menungso niki janji gelem syukur. Kabeh wong kuwi ganteng, kabeh wong kuwi ayu, pokok pinter syukur. Ceng lanang rumangsa elek kepengin kita ganteng ya gampang. Lungguh sak lungguh jejere wong lanang sing elek-elek. Mesti ganteng dhewe sampeyan. Dijejeri wong rondo ganteng nang cepet-cepet ngaleh. Gawat. Wong wedok yang ngono pengen kita ayu ya lungguh sak lungguh golek rombongan wong wedok ayu, wong wedok elek nang dilusup nang gone tengah. Mesti ayu dhewe. Menak nang wong wedok mara, wong wedok wayu nang cepet-cepet tinggal nyingkreh. Gawat. Wis artine ayu elek disyukuri wong yang gergelem nrimo syukur masyaallah alhamdulillah. Mergo wong iku angel. Kadang-kadang di bojo kuru kepengen lemu. Mene bojone lemu sambate ngaruwara. Mulane to mulane. Aja mbodak, badok enteng tai badokan. Nek bojone kuru ya sambat, gak tepak blas urip nang donya pisan bojo kuru eneng angin pegel ngujengi. Didemek watuk, dibukno mengi, mosok eneng wong gebres mencelat. Ya kebablas, repot pancene wong disyukuri penak wis. Di bojo lemu alhamdulillah, bojo lemu. Demenakno ngetokno nek diingoni ndek bojo kuru alhamdulillah goncek-goncekane enteng nek tuku klambi kaine yang ngirit wis penak tok ndek bojo ngomengan trimo wis ora sih kadang-kadang geger bojo ngomeng diterima alhamdulillah bojo omongane akeh bojo ngomengan ora usah nyetel radio ngirit setrum ndek bojo turu ngorok ya diterimakno alhamdulillah bojo turune ngorok anggap yang musik pengantar tidur kadang ora bojo diomong-omong na uang, ra iso turu kayak bengi, nang apa kok? Bojo turu ning ngorok bau anter kaya traktor. Entah pak digoncengno bojone ya dirasani tangga, ngelo siti goncengan karo traktore ngono. Jadi nek krana rupa ora bener. Jarene Kanjeng Nabi, man tazawwaja imra'atan li jamaliha adzallahu Allah. Sapa wonge sing rabi nang wong wedok krana ayune? Wong wedok dirabi wong lanang mergo gantenge bakal didadekno ino uripe karo Gusti Allah. Nomor telu, nek niate sampeyan krana donya brana, mergo sugine, nemen klirune. Mergo napa? Sugih mlarat titipane Gusti Allah. Wong urip nang gone donya mesti ngalami rong perkara. Ngalami enak, ngalami gak enak, ngalami seneng, ngalami susah, ngalami kecukupan rezeki, ngalami kecupetan rezeki, kadang-kadang ya kekurangan. Lah nek rabine niku krana sugihe, suatu ketika nek tepak ngalami urip sing rada cupet, isok bubrah rumah tanggane isok dadi gegeran. Wong hidup itu bagaikan roda berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Wong nikah yang ngono manten kekalih, kadang di atas, kadang di bawah. Mas Idris nggo dhuwur terus pegel. Nggo ngisor terus ampek. Dadi kudu gentenan. Artine apa? Masalah rezeki iku wis diatur karo Gusti Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Kabeh makhluk nang gone bumi rezekine wis diatur karo Gusti Allah. Jare wong Jawa ana nyawa, ana jatah rezekine. Cangkem kuwi ana sing nyuwek, ana sing ngiseni. Wis to bareng ki angger suwek ana isine aja kuwatir. Gak ana wong mati perkara kaliren. Masalah maisyah pengupa jiwa wis dindum karo sing kuwasa. Nahnu qasamna bainahum maisyatahum fil hayatid dunya. Urusan pengupa jiwa wis dindum karo Gusti Allah. Sama naga percaya ndelok kucing. Kucing ora tau sekolah, ora duwe akal. Bolak-balik manak ora duwe omah, ya urip ya iso mangan, apa maneh sampean gelem mangan-mangan cecek. Cecek kuwi nemplek nang gone tembok uripe ora iso miber. Mongko panganane cecek kuwi kewan-kewan iberan, laron, kaper, nyamuk,

mergo seneng abot kaya apa ya diangkat. Pancene karunge gewedhi ngangkat ya genteyang sempoyong sempoyong jari sing wedok. Mas sawangane kok kaboten sempoyongan abot to piye? Gak Dik, gak abot ngene iki pancen wis gayaku kok pancen. Aku nang gotong-gotong yo ngene iki gaya apa ya meteteng kuwi sing mesti. Sampai tonggone omahe sing wedok karung diberekno. Nanggone bokong ana ngrenjel digrayangi prasane apa tibake dobolen. Saking senenge dobel niku lho ora krasa. Lho to, wong niku nek seneng abot kaya apa krasa enteng. Ya Bu nggih, ngoten Bu nggih. Nggih Bu. Jenengan dibujuk kawedi dhuwur lawemu nek seneng layo enteng mau Bu nggih. Wis gak ampek blas enteng. Tapi nek mboten seneng masih cilik ndik kunting metekel nang rasa seneng. Nang medun nang medun napa ngene iki abote ampek kabeh dadaku nang medun ora nang medun tak oncitno pisan wengko. Nek mboten seneng masih enteng ya krasa abot. Nek seneng abot kaya apa dadi enteng. Mangkane dari seneng cinta dan kasih sayang akhirnya nanti akan tercipta suasana saling menghargai, saling menyadari antara suami istri. Mergo suami istri itu sebagai soko guru dalam kehidupan rumah tangga. Akhirnya urip iso genten nyadari genten ngerteni, perlu genten nyadari genten ngerteni. Mergo gak ono wong sempurna. Saapi-apike wong mesti ono eleke. Wong mangan wis diati-ati kadang atik kecokot, mlaku wis diati-ati kadang atik kesandung. Mulane diperlukan suasana saling pengertian, saling menghargai dalam kehidupan berumah tangga. Contone Mbak Tuti, sapa jenenge? Mbak Mustia, masak dadak kasinen wong ora patek pengalaman. Niki sing Mas Idris kudu menghargai. Ya apa Mas masakane? Alhamdulillah, sampeyan jan ngerti seleraku tenan. Aku kebian pancen selera asin ngene iki. Nek asin ngene kan saithik wis krasa. Enak sedengan Dik masakane sampeyan. Lho, akhire Mbak Tia kan melok ngicipi ya dalak icipane. Ya gaber-gaber wong kasinen. Tapi carane apik, somben neh diati-ati. Lah nek carane mboten apik, bagi lara jenis masak ibu kayak uyah pirang kintal air jenis kurang asin buat campuri uyom tapi ya asin temen geger engkau ya sebaliknya ngoten Mas Idris nukok nok lambi nukok nih Mbak Tia dasar orang patek pengalaman kain nukok nok lambi sak bakal bakalan lambi regane satu saya ketewu prosone lambi ini ya suwapi ngono nang keblondro mongkowi kain titron modelnya kainnya kayak selambu nang regane satu saya ketewu to omah dek lo dek tato kono kelambi sing wedok ngerti nek kelambi kaine elek tapi kudu pangerten ya apa dek seneng to gak dek seweneng mas aku seweneng kain ngene iki modele cocok tenang ngene iki karo aku seweneng kain model ngene wong ngene iki sak jati gedhe lerane sing duwe kain model ngene ya pancen rene sing duwe wong saking eleke tapi carane kan sae akhire ya napa sok mben neh ati-ati. Lah nek gak ngono carane, bagi lar jenenge tuku kain apa dige ngepel, ya gegeran. Mula sekali lagi, saling pengertian ini sangat diperlukan. Misale ape buuh nang Mbak sing wedok, mantan wedok iki nek macak kenemenen. Nek macaki mau minor ngono kae. Kenemenen misale lambene dicet, pipine dianci, alise diaspal, hidupe diwalik, motone diwalik pisan. Kenemenan nang sing lanang wis ngenteni sopi. Nang ayo tak tinggal wengko. Celak keri iki lho. Ya sik iki lho sik wedaan dilungkas. Bareng sing wedok metu macake kenemenan. Sing lanang kudu pangerten. Aja kusru-kusru kadang ora. Macake. Ya pemen ketek ogleng nang ndi wae. Jebar nek ngomongnya halus sampeyan nek macakne mundak wayu tenan dhewe. Cuma kenemenan longi titik no tambah wayu sampeyan. Akhire apik dadine. Terus sing penting maneh rukun. Rukun niku penting. Mau wis diomongno digongkon sing rukun. Mergo wong lanang ya penting, wong wedok ya penting, ra usah rebutan penting padha pentinge. Kadang-kadang ora, ya penting aku wong wedok ora tak masakno mangan watu tapi ya ranjene. Lambine ora tak umbahno ya sidoan sing lanang. Sing golek dhuwit sapa? Ora tak golek dhuwit ora badhok ra lulu kowe. Padha pentinge. Wong lanang ya penting, tapi sak penting-pentinge wong lanang nek gak ana wong wedok ya kaku, nggih Pak nggih. Wong wedok ya penting, tapi nek gak ana wong lanang ya gatel. Ya wis pokoke padha pentinge mulane sing rukun. Nah, terus ciptakan suasana sing kondusif. Guyon karo bojo penting. Ana lho mergo wong nek nang jaba karo wong liya apa winter guyon nang lekek-lekek nang guyon karo wong liya nang jaba. Tapi nek nang gone omah karo bojone dhewe iki ora iso guyon. Sing lanang mencureng nyabrut, sing wedok merengut. sing lanang teko sing wedok nek nakoni nyong apik bar kondi yen kok teko lek bar kondi ngelutus sae wong lanang rada mlebu penggawean bar kondi wong lanang nek nyauri ya penak kondi ora kondi kondi nang nyaprut ae masyaallah lha guyon niku penting Kanjeng Nabi niku paling pinter nggodho nang bojo guyon nek kale garwane mulane guyon karo bojo niku ganjaran. Wes Mas Idris, mari nunggu bojone sampean geret jak mlebu nang ngene kamar sampean jak guyon. Ya mbok penek-penekan mbok sampean gemek apane cekiki cekiki cekiki cekiki. Guyon nang terus Bu Yasri marang tua wedok kerungu. Anakku lek diapakno anjing. Katek wong ora tuwa isih enom pisan melok kemecer. Ya suwe-suwe ya kelakon meteng bareng mlaku mantu sak marotuane. Meteng bareng runtang runtung nggone bidan wong loro. Saman wis pira, Nduk? Kula pun 7 kok, Bu. Aku ya wis 6 mlaku, Nduk, Nduk. Guyon kalih bojone niku penting. Maksude ngeten. Sampeyan niku sekalipun arah rumah tangga iku sing nentokno sampeyan berdua, ojo ninggal musyawarah jaluk pertimbangan nanggone wong tuwa. Lah wong tuwa wis sapa? Wong tuwa kandung, mara tuwa, guru. Kuwi telu-telune tetep wajib sampeyan apiki, wajib sampeyan bekteni. Eneng apa wae sampeyan ojo ninggal jaluk pertimbangan, ojo ninggal no musyawarah. Mergo nyawane rumah tangga niku tenggene musyawarah. Rumah tangga iku atik sik gelem musyawarah. Urip tapi nanggone keluarga katek wis gak tahu musyawarah gak gelem rundingan mati rumah tangga mulane sing rukun Mas Idris kadang ono mantu karo marotua ijota kaya musoh mantu bar kon jaba ning marotua lungguh nanggone bali apa mlebu omah itu musoh kuno bali nyelewar metu mburi eneng model ngono ku tetep api ono dadi wong anak niku nek kepengin uripe mulya donya akhirat bekti nang wong tua. Mergo dawuh Kanjeng Nabi ridallah fi ridal walidain. Keridhoane Allah tergantung nanggone ridane wong tua. Tapi sampai anak niku wani nang wong tua, nglarakno nang wong tua, gak bakal barokah uripe. Wasukhtullah fi sukhtil walidain. Bendune Allah nanggone bendune wong tua loro. Nek katek wani wong tua nglarakno wong tua, walaupun sugihe sak blang genta, walaupun pintere sundul langit, wani nang wong tua gak kira barokah uripe sampean titeni nek eneng wong katek wani nang wong tuane gak ngira barokah uripe mangkane cara Al-Qur'an ngomong nang wong tuwa dikongkon sing apik aja sampe suarane anak luwih banter teko suarane wong tuwa fala taqul lahumu uffin ngomong ah nenggone wong tuwa gak oleh ah iku nek cara jati gede ya piyek nduk ndek iki klambine ibuke umban pisan sama umbah-umbah dadak piyek, ngerti piyek? Nah, dek iki tolong gabai ditokno nang diurek pisan. Nah, piyek mboten oleh. Wala tanharhuma, apa maneh nyentak wong tuwa? Durhaka luar biasa. Ono anak kurang ajar, dingengeri wong tuwa. Wong tuwa biasane loro-loron, lorone watuk. Dalu-dalu wong tuwa loro watuk tambah disuwentahi. Jawa tak watoke Pak, berbagi tangga sini-sini wong. Bapake ape mbantah rawani, bocah lek arepe piye wong watok kok gak oleh. Ning diapak nono cung, diempet. Saking wedine pakane. Angger kudu watok lagi mangap diempet. Up. Lagi mangap diempet. Up. Ya sida mbrotol metu ngisor pret. Anak kurang ajar. Mboten oleh. Tetep wajib bekti nanggone wong tua. Artine baik wong tua nyenengno ati maupun wong tua jengkelno ati tetep wajib diapii. Napa ana wong tua jengkelno ati? Enten mara tua jengkelno ati bareng ya ana mantu diomong ngomongno nanggone jaba dietrek-etrek. Di mantu telu, mantuku sing barep dhewe, mantu sing nomor 1 kile wapi eneng apa pun jowo ngerti nanggone wong tua. Di apa-apa yang kei, di panganan apa ya eling nanggone wong tua ora kaya mantu sing guri kuwi. Monak manak tok penggaweane eneng marang tuwa model ngono kuwi walaupun ngono anak tetep wajib bekti nang wong tuwa nek eneng wong tuwek model ngono ku anggepen Quran namoh senajan namoh tetep Al-Qur'an nek apa njukuk ya wudu dhisik didelek nggon sing dhukur tetep dimulyakno walaupun jengkelno ati jenenge tetep wong tuwa makane dongane wong tuwa niku mandi mergo ikhlas terakhir ijazah kuno nggone kabeh nganten Ger ngaji nganten terakhir ijazah aja ninggal donga, nyambut gawe cek barokah aja ninggal donga. Apa wae aja ninggal donga. Mergo donga niku mempunyai asar yang luar biasa. Addu'a usilahul mukmin, donga kuwi senjatane wong mukmin. Kula sampeyan dikek senjata karo Gusti Allah. Kadang-kadang wong mbantah, "Alah donga kaya apa nek pancene kere ya kere." Aja ngono. La yardul qada illa du'a. Gak ana sing iso ngrubah takdir kejaba donga. Donga niku saged ngrubah takdir. Wong iku ditakdir kere, ditakdir melarat, sregep donga njaluk rezeki diijabahi karo Gusti Allah, takdir melarat dibusek karo Gusti Allah, malah dadi wong sing cukup uripe. Lah niku donga, mulane donga niku penting. Janjine Allah, "Ud'uni astajib lakum." Donga mesti tak turuti, pokok netepi syarat-syaratnya. Wong Gusti Allah niku apik, ana kuwatir. Nek ana wong donga njaluk nang gone Gusti Allah, Gusti Allah niku diceluk julukane gak serengen, diceluk jenenge gak serengen, tambah seneng, tambah gelek dijaluki, Gusti Allah tambah seneng. Lek enek wong nang sregep donga, Gusti Allah suweneng. Tapi nek ana wong rapatek gelem donga, Gusti Allah mangkel. Man la yad'uni aghdabu alaih. Sapa wong gak gelem donga, gak gelem njaluk nang Allah, dibedik apa digedhingi karo Gusti Allah. Tambah gelek dijaluki, tambah seneng. Siji menungsa, menungsa niku nek gelek-gelek dijaluki lak muring-muring ngene apa mboten? Nggih, sampean dhek kanca nang jalukan rokok, pisan pindho dikeki, ping papat njaluk terus rokoke kakek anem to piye ra ngene. Tuku dhewe kok kathek rokok jelek sampe mundhak regane. Ndang ngono. Bu, sampean dhek bojone njolak njaluk nang kira-kira seneng napa mboten, Bu? Ya muring-muring, awak wis pawegel kabeh, nang bengi-bengi wis bar pekok. Wong lanang, "Bu, bu, bu, bu, rasa bak, Bu." Ngrasakno awak pegel karo karwani lho. Kanti ya sesuk, sesuk ra nang dina to piye? Ora kanti cepet-cepet no lawang kono. Menungso niku nek kegeleken dijaluki muring-muring Gusti Allah mboten. Nek wong donga diceluk julukane Gusti Allah gak mangkel, "Ya Rahman, Ya Ghafur, Ya Jabbar." Niku nek julukane Allah, Allah gak serengen. Nek menungso diceluk julukane muring-muring, nek wong tingklang diceluk julukane, klang tingklang mangkel. Nggih napa mboten? Nggih, Gusti Allah diceluk jenenge, "Ya Allah, Allahumma." Gak serengen nek menungso lagi dadi RT nek gak diceluk Pak elo muring-muring. Diceluk jenenge srengen, ana guru jenenge Soleh, Pak Soleh. Nyeluk nek gak diceluk Pak karo murite ngamuk kok. Pamane apa budal ngaji, apa budal mulang. Nang pondok murite ditakoni di sapa? "Leh Soleh mulang leh." Berarti saduki murite. Nggih mboten? Nggih nek Gusti Allah diceluk jenenge mboten muring-muring. Ayo, eneng wong tua duwe anak, anak njaluk duwe, nang terus diceluk jenenge muring-muring ta mboten kira-kira? Wong tua jenenge Wiji. Anake njaluk duwe, terus ngomong nyeluk jenenge Ciwici, ini duit sih, jaluk sih. Ya mangkel nek Gusti Allah, mboten. Ngono kok kadang-kadang kula mboten saged donga, Pak Yai. Donga niku gak kudu bahasa Arab. Cara Jawa Gusti Allah ngerti, basa napa mawon Gusti Allah ngerti. Timbangane bahasa Arab keliru atau cara Jawa ngerti. Karepe sampean ndongano anak-anak sekolah nang gone talun ujian, kepengen anake lulus bijine apik, wong tua bengi salat tahajud ndongano anak. Cara Jawa mawon, "Ya Allah Gusti, kanti barokah Fatihah mugi-mugi anak kula ujiane saged garap nilai ini sae." Beres. Nanti bangane kleru, anak ujian wong tua bar salat dalu donga bahasa Arab kleru. "Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu." Donga mayit. Ngapa maneh kathek ditambahi, "Ya Allah Gusti, kula nyuwun anak kula Gusti, anak kula." Jere malaikat Israel, "Ya aja kuwatir, sesuk tak tekeke anakmu." Mergo kleru donga mayit. Lah ngono. Donga kumpul bojo anake cek saleh nika sing diulangno Kanjeng Nabi minimal bismillahirrahmanirrahim, "Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaitona ma razaqtana." Minimal ngono. Kula apal Pak Saleh, wong kula bendina praktek kok. Ora kena bengine ya awane. Wis jatah. Lah nek ra apal, ya wis cara Jawa. Lah timbangane sampean ngapalno kleru. Ayo. Oh, niat eling yo kepiye kae Pak Yai kepiye yo sing lanang. Sing wedok wis mapan. Sing lanang sik dik aku tak ndonga sik bismillahirrahmanirrahim, "Allahumma." Waduh lali dik lola lali jare sing ketek nang ayo tak tinggal turu kapok kon suwe men cara Jawa ae maca Fatihah karo wairil maghdubi alaihim waladhdallin amin terus ndonga bareng bismillahirrahmanirrahim, "Ya Allah Gusti, kula badhe ngonoan mugi-mugi dados anak ingkang soleh solehah." Beres pun terakhir muga-muga rawuh kula panjenengan menika pancen dipun suwuni barokah doa saha restu Monggo sarang-sarang dipun dongaaken mugi-mugi manten kekalih menika anggenipun jejuduhan, dedaupan saged membina rumah tangga engkang sakinah, rumah tangga engkang barokah, pikantuk kebahagiaan hakiki, bahagia zahir batin, dunya ngantos akhirat, gadai dzurriyatan thayyibah, tansah pinaringan rahmat lan ridhanipun Allah, ugi saged dados jejuduhan minat dunya ngantos mbinjang wonten ing swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mekaten atur kawula kirang langkung kunjungan pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bon. Ampek kuwi dodol. Janjane Pak Koseri ngejiani manganeh soalnya krana kaken huyu tambah lesu pe mulih. Sing bertanggung jawab Pak Kajian Warni iki. Wis pundi Mas? Idris. Oh, iya. Gak ngerti basa Jawa. Bener gak Jawa ya? Ya gimana Mas Idris? Melebu atau gak kira? Masuk gak? Apa sih masuk? Urung Mas Idris. Urung mau nek wis, Pak ya, soalnya kawinane jam 10 mau nggih. Hadirin pun sekap nggih, pun pegel sedaya, monggo kita sareng-sareng nderekaken donga, mugi-mugi majelis kita barokah. Dumateng panjenenganipun Sariban, tetel kula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين الحمد لله رب العالمين بارك الله في عقدهما اللهم ألف بين مغلط آدم وحواء وألف بين مغلط ابن مشارة وألف بين يوسى زهورا والفانا من الموت يوسف وجوريخا والفانا من محمد وخاتمة الكبرى والفانا عهدنا وفاتمة اللهم لك محبة الفتات ولك من شاشر والفانا الأولاد حتى يروا الأسفة والأفراد ووسع عليهم أرضك لخلال ما يكون من الكفات والزاد واغفرهم من يدات الخلق أجمعين اللهم إن سلامة في الدين وعافية في الجسد وجمع في الدنيا وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت مغفرة بعد الموت عافية في سكرات الموت ونجاة من النار والأفراد الحساب سبحان وجدت عم سيفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة. Sagung para rawuh doa sampun kawaos ateges adicara pargian pawon sampun paripurna saking kula nyuwun pinisi sampun terbang sami pinggih anggen kawula matur wonten ing kerang dasaken rene banggal so kleting panjenengan nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.